ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita panjatkan pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala didasari karena memang kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mulia lagi sempurna, dan ditambahkan lagi karena adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang memang kita pantas untuk kita syukuri. Sebab namanya nikmat, maka hendaknya kita itu membicarakannya dan mengucapkannya dengan banyak bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada pertemuan ini insyaallah kita akan lanjutkan ta'lim rutin yang biasanya diisi oleh Al-Ustaz Ibnu Yunus, namun beliau pada saat ini berhalangan untuk hadir dikarenakan sesuatu hal, maka beliau meminta saya untuk menggantikannya, dan saya mohon ikhwas semua bahwasanya untuk saat ini dengan keterbatasan ilmu saya ya kita hanya sekedar membacakan saja, dan mungkin keterangan-keterangan yang lengkap nantinya mungkin bisa kalian tanyakan kembali kepada Al-Ustaz Minus ya, karena terus terang saya sendiri untuk persiapan yang khas seperti itu tidak bisa. Yang jelas kita hanya bisa membacakan, ketimbang membacakan kitab-kitab atau bayan-bayan seperti menitnya Jamaatut Tabligh, ya mending kita baca ilmu yang bermanfaat seperti ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kemarin yang sampai pada pembahasan tentang salatu alal janais, as-salatu alal janais, yaitu tentang bagaimana kita mensolati jenazah, sampai pada pembahasan tentang lakin adabun wujubi la yanfi masyriyat salati alaihima, yaitu tidak adanya kewajiban tentang mensolati dua golongan ya, atiful anak kecil yang belum balik, menurut pendapat yang diungkapkan oleh Syekh di sini, yaitu Syekh Abdul Azim Al-Badawi, beliau menganggap bahwasanya atifal anak kecil yang belum balik itu belum wajib untuk disolatkan. Demikian pula asyahid tidaklah wajib. Namun kata beliau, lanjutan dari pembahasan kemarin, beliau mengatakan tidak adanya kewajiban bukan berarti tidak disyariatkan untuk sholat atau mensolati keduanya, yaitu anak kecil yang belum balik tadi dan syahid, yaitu syahid al-ma'rakah, yaitu orang yang gugur di medan jihad fi sabilillah, bukan syahid yang apa yang biasa seperti tenggelam kemudian membela hartanya kemudian mati ya, menghadapi perampok atau kemudian yang lain-lainnya, maka bukan yang dimaksud di situ, tapi yang di sini syahid adalah kutila fi sabilillah, yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dibacakan ya, kemarin. Baik. Maka kita lanjutkan. Oh, belum ya, belum dibacakan. Kita bacakan di sini. Beliau Syekh Abdul Azim Al-Badawi mengatakan, "Lakin adamul wujubi la yanfi masyru'ata salati 'alaihima." Akan tetapi tidak adanya kewajiban untuk mensolati keduanya, yang dimaksud keduanya adalah anak yang belum balik tadi dan syahid, orang yang gugur di jalan Allah, tidaklah menafikan untuk tetap disyariatkannya mensolati keduanya. Hal ini didasari oleh hadis Aisyah. An Aisyah taqalat utiya Rasulullah SAW bisabiyin min sibyanil ansar fasalla alaihi. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan Nasa'i ya, dan Al-Imam An-Nasa'i. Yang arti hadis itu adalah Aisyah berkata, "Utiya Rasulullah." Rasulullah didatangkan dengan sobiyin, anak kecil min sibyan al-ansar, dari anak-anak al-ansar. Fasalla alaihi. Kemudian Rasulullah mensolatinya, mensolati anak kecil tadi. Berarti di sini ada keterangan bolehnya untuk mensolati walaupun hal itu tidak wajib. Wa an Abdullah bin Zubair anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yauma Uhudin bi hamzata fasujja bi burdatin thumma shalla alaihi fakabbara tis'a takbiratin thumma utiya bi qatla yasuffun wa yusalli alaihim wa alaihim wa alaihim ma'hum. Dan juga tentang syahid, dalilnya adalah hadisnya Abdullah bin Zubair bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mensolati Hamzah, yang mana sujiyah beliau ketika itu dikafani dengan kain burdah. Ya, kain burdah itu sudah jelas keterangannya kemarin oleh Al-Ustaz bin Yunus. Summa sholla alaihi atau sulliya alaihi atau sholla alaihi ya. Kemudian Nabi SAW mensolati Hamzah tadi dan bertakbir sebanyak 9 takbirat, 9 takbir. Nah, ini dalil bolehnya 9 takbir dalam salat jenazah. Sebab ada yang mencukupkan hanya 4 dan ada yang mencukupkan paling banyak 6 ya. Tapi yang menurut hadis yang sahih, karena hadis ini hadis sahih ya, lihat sanadnya dalam kitab Al-Janaiz yang dikatakan oleh Imam Tuhawi, rijalnya semuanya siqah ya. Dan juga Imam Tuhawi mengeluarkan hadis ini dalam kitab Ma'anil Athar, yang mana ketika Rasulullah SAW mensolati Hamzah ini, beliau bertakbir sebanyak 9 takbirat, 9 takbir. Summa utiya biqatla yasuffun, kemudian didatangkan lagi dengan qatla, yaitu sekumpulan mayat-mayat yang terbunuh dalam peperangan tersebut, yang dijejer, dibentuk shaf ya. Wa yusalli alaihim wa alaihi ma'hum. Maka Rasulullah pun mensolati mereka, dan demikian pula sekaligus mensolati Hamzah. Jadi tentunya Hamzah dulu, kemudian dibarengi dengan mayat-mayat yang baru ditangkan tadi setelah Hamzah. Ini dalil bahwasanya tetap disolatinya mereka para syuhada, ya, para orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang kullama kathara jam'u kana afdalu lil mayyiti wa anfa'u liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya semakin banyak jamaah yang ada untuk mensolati ya mayit, itu lebih afdol dan lebih bermanfaat bagi si mayit. Ini didasari satu hadis yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mayitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yabluguna mi'atan kulluhum yasfa'una lahu illa syafa'u fihi. Tidaklah ada seorang mayit pun yang umat kaum muslimin ini mensolatinya dan jumlah mereka sampai jumlah 100 ya, dan seluruhnya meminta syafaat baginya, ya, maksudnya memohon kepada Allah syafaat, pembelaan untuk si mayit tadi, illa syafa'u fi, kecuali ya, syafaat mereka diterima untuk si mayit tadi. Nah, jadi ini satu keutamaan bagi mayit yang disolati ya, jamaah yang berjumlah 100 ya, 100 jamaah. Keutamanya apa? Akan mendapatkan syafaat ya, atau diterima syafaatnya. Ya, tentunya orang yang salat jenazah tentunya dia akan mendoakan bagi si mayit ya, mendoakan keselamatan ya. Tentunya tidaklah dia mendoakan keselamatan kecuali karena dia tahu bagaimana ya kesolehan orang tersebut. Walaupun tidak begitu soleh, tapi toh ya mungkin ada kebaikan yang lain yang kemudian supaya dengan kebaikan itu dia mendapatkan ya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jumlah 100 itu lebih menguatkan syafaat bagi si mayit tadi. Wa qaluhu ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafahumullahu fihi. Dan juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud dan Ibnu Majah bahwasanya Nabi SAW bersabda, ma min rajulin muslimin, ya, tidaklah ada laki-laki yang muslim yamutu, yang meninggal, fayakumu alaihi janazatuhu 40, dan kemudian berdiri ya, atas jenazahnya 40 orang, maksudnya 40 orang melakukan sholat jenazah atasnya ya, 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an, yang mana ke-40 orang ini tidaklah berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, illa syafahumullahu bihi, kecuali Allah menerima syafaat mereka untuk si mayit tersebut ya. Nah, jadi diterima syafaatnya dan dapat keringanan kalau lah memang semestinya dia mendapatkan azab dari Allah, namun karena adanya doa dari 40 orang yang soleh ini, 40 orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan, niscaya Allah akan ya menerima doa mereka dan kemudian meringankan azabnya jikalau memang ya dia banyak melakukan dosa maksiat. Tentunya kalau dia seorang orang yang soleh juga yang ya yang banyak berbuat kebaikan, Allah akan mengangkat derajatnya dan lebih menambah balasannya di sisinya insyaallah taala. Ini satu keutamaan untuk pelaksanaan sholat jenazah, yaitu disunahkannya atau disunanginya untuk memperbanyak jamaah. Ya, tentunya banyak jamaah tergantung ya keterkenalan seseorang atau kesolehan seseorang atau bahkan keilmuan seseorang. Karena ya semakin seseorang itu dikenal karena ilmunya, karena keutamaan yang lainnya, maka tentunya orang lebih suka untuk mensolatinya. Ya, sebagaimana kita lihat para masyayikh yang dalam dahulu kita, ketika wafat ribuan orang datang, bahkan rela untuk dari jauh datang naik pesawat kemudian datang untuk mensolati. Ya, bahkan di kalangan ulama salaf pun seperti itu. Ya, ketika mendengar seorang alim daripada para ulama, mereka jauh-jauh datang untuk kemudian mensolatinya, bahkan dikatakan sampai ribuan orang datang untuk mensolati. Ini satu ketemuan tentunya ya, ketemuan bagi mereka yang berilmu. Kemudian beliau menjelaskan di sini satu pembahasan, wa istahabbu ayyasuffu wara'al imami salasatu sufufin wa in qallu, dan di diistihbabkan, disunnahkan untuk membuat shaf di belakang imam itu dengan salasa shufuf, tiga shaf. Ya, sunnah membuat tiga shaf. Wa in qallu, walaupun jumlah mereka sedikit, jumlah jamaah yang ada sedikit, ya, tetap diusahakan buat tiga shaf. Ini didasari oleh satu hadis yang derajatnya hasan, bisa dilihat dalam kitab Al-Janaiz atau juga dalam kitab Abu Daud dan kitab Sunan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Marsalin Al-Yazani an Malik ibni Hubairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mayyitin yamutu fa yusalli alaihi thalathatu shufufin minal muslimina illa aujaba qala fa kana malikun idza istaqalla ahlu janazati jazaahum thalathata shufufin. Jadi artinya dari Marsad Al-Yazani dari Malik ibnu Hubairah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada seorang mayit yang dia mati kemudian disolat alaihi shufuf, dia disolati oleh tiga shaf kalangan muslimin illa aujaba, kecuali wajib. Ya, Allah yang maksudnya wajib di sini, wajib apa? Nanti bisa ditanyakan kembali oleh satu penulis yang mungkin dapat keterangan tentang hal ini. Terus terang saya belum sempat membuka kitab-kitab yang lainnya untuk membahas masalah ini. Kemudian berkata Marsad, ya perawi hadis ini, fakana Malik, maka kemudian Malik bin Hubairah ini berkat, dia apabila jamaah yang ada sedikit, beliau membaginya menjadi tiga shaf, jazza'ahum, membaginya menjadi tiga shaf.